dakwah ini. Pesona istri cahaya syurgawi, doanya istri tangisnya bidadari. Nutrisi dakwah ini, pesona istri cahaya syurgawi, doanya istri tangisnya bidadari. Bila suami tambah cintanya, anak-anak cerdas semua, keluarga sejahtera. Istri yang cinta dunia, suami berkurang wibawa, anak-anak kena narkoba, keluarga jauh agama. Jagalah istri, jangan kau sakiti, taatnya istri nutrisi dakwah ini. Pesona istri cahaya syurgawi, doanya istri tangisnya bidadari. Bila istri jaga hati, suami percaya diri, anak-anak berprestasi, menjadi mukmin sejati. Tapi bila istri marah, hati suami jadi gerah, kerjanya tiada terarah, utangnya jadi melimpah. Jagalah istri, jangan kau sakiti, taatnya istri nutrisi dakwah ini. Pesona istri cahaya syurgawi, doanya istri tangisnya bidadari. Beriman, suami merasa aman, kerjanya jadi brilian, ibadah terasa nyaman. Jalan rezeki jadi gampang, hidup sulit tetap riang, sang istri elok dipandang, walaupun utang sepanjang. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridonya suami jadi ridho ilahi. Doakan suami saat jihad menanti, ikhlaskan suami saat menikah lagi.